بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di pagi yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala merupakan penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan Kitabus Siyam, pembahasan tentang puasa. Kita sudah sampai kepada perkataan Ibnu Naqib di mana beliau berkata, "Wa in ishtabahat asy-syuhuru ala asirin wa nahwihi ijtahada wujuban wa soma." Artinya, apabila bulan Ramadan itu atau apabila bulan-bulan itu menjadi samar atas seorang muslim yang ditawan oleh musuh, atau dalam bahasa Arab biasa dikenal dengan asir. Jadi dia ditangkap oleh musuh, dijadikan sebagai tawanan. Dalam kondisi ditawan itu, ishtabahat alaihi asyuhur. Menjadi samar, ya menjadi tidak jelas atas dia bulan-bulan. Dia tidak tahu apakah ini bulan Ramadan, ataukah bulan Rajab, bulan Syaban, atau bulan apa. Dan ini tentunya tidak berlaku hanya untuk tawanan perang. Bisa orang yang dipenjara dan kondisi-kondisi yang lain yang menjadikan seseorang tidak bisa mengetahui secara pasti tanggal atau bulan. Dalam kondisi ini, ijtahada wujuban wa soma. Orang yang ditawan tersebut atau asir, wajib dia berijtihad, yaitu dia menggunakan semua kemampuannya untuk mengetahui apakah sudah masuk Ramadan ataukah belum. Wasoma, dan kalau dia sudah berijtihad, wajib atasnya berpuasa. Fa inistamarra al-ishkalu, apabila keraguan itu berlanjut, atau dia berijtihad, setelah dia berijtihad, wafaqa Ramadana, ternyata apa yang dia ijtihadkan itu sesuai, bahwa tepat, memang saat itu sudah masuk bulan Ramadan. Artinya dia berijtihad, dia pikir-pikir dahulu terjadi peperangan, saya ditawan di bulan Rajab dan sekarang saya sudah berada di sini sekitar 60 hari misalnya, oh berarti besok itu sudah Ramadan. Ini dia beristihad. Lalu dia berpuasa dengan dasar istihad tersebut. Maka puasanya dianggap sah. Puasa yang dia lakukan dianggap sah walaupun dia tidak melakukan ru'yatul hilal. Atau walaupun dia tidak menggenapkan bulan Syakban menjadi 30 hari misalnya. Atau hasil ijtihad dia itu ternyata tidak tepat. Dia hitung-hitung, akhirnya dia putuskan besok Ramadan. Dia tidak bisa melihat hilal, dia berada dalam penjara, dalam kegelapan. Ya, dia putuskan besok Ramadan setelah ijtihad. Ternyata hasil dari ijtihadnya itu salah. Dan hasil ijtihadnya itu ternyata menunjukkan bahwa dia berpuasa setelah Ramadan. Jadi sudah lewat Ramadannya, dia baru berpuasa dengan persangkaan bahwa itulah Ramadan. Dalam kondisi yang kedua ini pun puasanya sah. Kalau yang pertama ya jelas dia ijtihad ternyata pas Ramadan. Ya sah puasanya. Kalau yang kedua dia ijtihad, ijtihadnya salah. Tetapi ijtihadnya menjadikan dia berpuasa setelah Ramadan. Ini pun sah. Ya ini pun sah. Ya. Lalu dikatakan, wa in wafaqa ma qablahu lam yasih. Tetapi kalau hasil ijtihadnya itu menjadikan dia berpuasa sebelum Ramadan, lam yasih, maka tidak dianggap sah. Jadi ada tiga kondisi ya. Hasil ijtihadnya menjadikan dia berpuasa di bulan Ramadan, ah jelas ini sah. Yang kedua, hasil ijtihadnya menjadikan dia berpuasa setelah Ramadan, sah. Ya bisa dihukumi nanti qadha dan lain sebagainya. Yang ketiga, hasil ijtihadnya, ya orang yang di penjara atau ditawan ini menjadikan dia berpuasa sebelum Ramadan, maka tidak sah. Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan catatan singkat, dikatakan litaqaddumihi ala zamanihi wa sababu wujubihi, karena orang itu telah mendahului waktu berpuasa dan telah mendahului sebab berpuasa, belum ada sebabnya. Artinya belum datang bulan suci Ramadannya. Jelas atau tidak para pemirsa Niaga TV? Itu kondisi khusus ya. Kondisi khusus bagi orang-orang yang berada dalam kondisi tidak normal, yaitu dalam kondisi tawanan perang atau di penjara dan lain sebagainya. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, wa syartu as-sawmi an-niyatu. Dan syarat berpuasa itu haruslah berniat. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu adalah diukur dengan niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka puasa pun ibadah, maka haruslah di dalamnya ada yang namanya niat. Yang kedua, wal imsaku anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Al imsak artinya menahan diri, anil muftirat dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Berarti rukunnya cuma dua pemirsa Niaga TV ya. Yang pertama adalah an-niyah dan yang kedua adalah al imsaku anil muftirat, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Baqarah 187, Allah katakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar, ya. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Lalu sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mendekati istri kalian melakukan mubasyarah, bercumbu, sedangkan kalian sedang i'tikaf di masjid. Kemudian dikatakan di sini, fayanwi likulli yaumin fa in kana fardhan wajaba ta'yinuhu wa tabyituhu min al-laili. Wajib berniat untuk setiap harinya. Artinya kalau kita berpuasa Ramadan, kita berniat sebanyak 30 kali. Ya, kalau puasa Ramadan, berarti kita berniat sebanyak berapa? 30 kali. Setiap malam kita berniat. Walaupun ini sebagian ulama berpendapat boleh juga satu niat untuk satu bulan. Itu pendapatnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Tapi pendapat yang lebih kuat, yang mengatakan bahwa setiap malamnya kita berniat. Fa in kana fardhon wajaba ta'yinuhu. Dan kalau kita bicara niat, kalau puasa yang kita niatkan itu adalah puasa wajib, maka harus ada niat di hati, ya Allah saya berniat puasa wajib. Wa tabyituhu minal lail. Dan itu kita niatkan di malam hari, ya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, Rasulullah berkata, "Man lam yujmi'i siyam qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat untuk berpuasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa atasnya. "Wa akmaluhu," dan yang paling sempurna seseorang berniat di dalam hatinya, "an yasuma ghadin an ada'i fardhu ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala." Yaitu saya berniat berpuasa esok hari an adain atas adaan, yaitu dikerjakan pada waktunya fardhi ramadhana, ya, sebagai satu kewajiban di bulan Ramadan hadhihi sanah, tahun ini. Itu diniatkan di dalam hati, walaupun kalau di mazhab Imam Syafi'i mereka berpendapat ditalapuskan atau dilapaskan itu adalah mustahab, dianjurkan, ya. Walaupun sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya, dijelaskan oleh para ulama, seandainya dicukupkan dengan apa yang di hati itu sudah cukup. Walau akhbarahu birru'yati laylatashakki man yathiku bihi mimman la yaqbaluhu alhaqimu min niswatin wa abidin wa sibyanin fanawa bina'an ala dhalika fakana minhu sah. Apa maksudnya ini? Seandainya ada yang mengabarkan kepada dirinya bahwa hilal telah terlihat, misalnya di malam ke-30, malam 30 Sya'ban, karena Sya'ban digenapkan jadi 30. Di malam yang ragu itu ada yang mengabarkan dia bahwasanya hilal sudah terlihat. Ya, tetapi yang mengabarkan itu haruslah orang yang thiqah, terpercaya. Tetapi kalau terpercaya, kenapa tidak diterima kesaksiannya oleh hakim? Boleh jadi karena dia seorang wanita atau seorang budak atau anak-anak. Pertanyaannya, kalau saya berniat atas dasar informasi itu, boleh atau tidak? Dikatakan, "Banawa bina'an ala dhalika fakana minhu sah." Kalau seseorang berniat atas dasar informasi terpercaya dari orang-orang yang tidak diterima kesaksiannya tersebut, maka puasa yang dia lakukan adalah sah. Ya. Karena dia yakin bahwa itu sudah masuk Ramadan. Wa inna wahu bi min ghairi ikhbari ahadin fakana minhu lam yasih. Tetapi barang siapa yang berniat puasa Ramadan dan tanpa ada yang memberikan kabar bahwa hilal sudah terlihat, dia berpuasa saja, maka lam yasih. Lam yasih. Ya. Sawa'un jaziman niyah. Sama saja apakah dia menegaskan niatnya ataukah dia ragu. Misalnya dia berkata, "In kana ghadan min ramadhana fa ana sha'imun." Kalau besok Ramadan saya berpuasa, kalau enggak saya berbuka. Itu tidak diterima. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Li'anna al-asla baqa'u Sya'ban." Karena hukum asalnya Sya'ban itu masih ada. "Wa li'annahu lam yadkhul al-ibadatu istinadan li'ilmin aw dhannin." Dan juga bisa kita katakan kenapa dianggap tidak sah, karena orang yang tidak mendapatkan kabar, tidak ijtihad dan lain sebagainya, dia membangun ibadahnya bukan di atas ilmu ataupun prasangka. Walau qala lailatas salasina min Ramadan. Kalau seandainya seseorang berkata di malam ke-30 di bulan suci Ramadan, in kana ghadan min Ramadhana fa ana shaimun, apabila besok masih bulan Ramadan saya berpuasa, wa illa fa muftir, tetapi kalau ternyata besok bukan lagi puasa, bukan lagi tanggal 30 tapi tanggal 1 Syawal, maka saya niat berbuka. Fa kana min Ramadhana sahha, kalau ternyata benar itu bagian dari Ramadan, puasanya sah. Mungkin orang akan berkata, bukankah dia ragu dengan niatnya? Kalau besok Ramadan saya puasa, kalau bukan Ramadan saya enggak puasa. Itu dilakukan di tanggal 30. Kenapa kok dikatakan sah padahal dia ragu? Kita katakan al-aslu baqa'u Ramadan. Karena kalau bicara tanggal 30 Ramadan, al-aslu baqa'u Ramadan. Hukum asalnya Ramadan itu masih ada. Dan kita tidak boleh mengatakan Ramadan itu telah berlalu kecuali dengan sebab misalnya apa, terlihat hilal ataupun misalnya telah digenapkan menjadi 30 hari. Lalu dikatakan di sini wa yasihhu an-naflu bi niyyatin mutlaqatin qabla az-zawali. Sah hukumnya berpuasa dengan niat yang mutlaqah, yaitu niat puasa saja. Dengan syarat niat itu harus dilakukan qabla zawal, yaitu sebelum terjadinya zawal, tergelincirnya matahari ke arah barat, yaitu sah. Ya. Artinya, kalau puasa sunnah berbeda dengan puasa wajib. Puasa sunnah boleh niatnya di siang hari, yang penting qabla zawal, sebelum zuhur. Dalilnya, para pemirsa Niaga TV, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari ibunda kita semua Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Dakhala 'alan nabi sallallahu alaihi dakhala 'alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala indaka syai'un?" Nabi datang ke rumahku sambil berkata, "Apakah ada sesuatu?" Qultu la. Aku berkata, kata Aisyah, "Tidak ada." Maka Nabi pun berkata, "Fa idzan asum." Kalau begitu enggak masalah, saya berpuasa saja. Artinya ini Nabi niatkan di siang hari. Dan itu diperbolehkan kalau puasa sunnah. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, "Wa in akala as-sha'imu aw syariba aw ista'ata aw ihtaqana aw sabba ma'an fi udhunihi fayasilu ila dimaghihi." Ini panjang sekali. Apabila seseorang makan, ya jelas batal, ya. Minum, jelas batal. Lalu meneteskan cairan dari hidung, ini pun batal. Atau melakukan ihtaqana, huknah, suntikan. Itu kalau di mazhab Imam Syafi'i batal. Atau menuangkan air ke telinga, lalu sampai ke otak besar, itu pun batal. Atau memasukkan jarinya atau yang lainnya ke dalam dubur atau kubul sehingga masuk ke dalam, itu pun dianggap batal kalau di mazhab Imam Syafi'i. Atau sampai ke jauf, ke dalam perutnya sesuatu min ta'natin, dari tikaman atau obat, atau dia muntah dengan sengaja, atau dia berjima, atau dia mencumbu istrinya kemudian keluar air mani, atau dia melakukan istimna, ya, mempermainkan, mohon maaf, kemaluannya sampai keluar air mani, atau dia berlebih-lebihan di dalam memasukkan air ke dalam mulut dan ke dalam hidung sehingga masuk sebagian ke dalam, atau dia mengeluarkan ludahnya dari mulut kemudian dia masukkan lagi seperti orang yang memasukkan benang ke dalam mulut kemudian dikeluarkan, dimasukkan lagi untuk dimasukkan ke dalam jarum. Ini pun bisa membatalkan kalau di mazhab Imam Syafi'i. Fanfasala alaihi riq, ludahnya sudah keluar, summa raddahu, kemudian dibalikin lagi. Ya. Lalu dikatakan di sini, au kana najisan, atau yang keluar dari mulut itu najis. Misalnya, idza damiya famuhu, mulutnya berdarah, fabasaqa, kemudian dia muntahkan, hatta sopa, sampai ludahnya menjadi bening, lam yagsilhu, dan dia tidak membersihkannya, itu juga bisa membatalkan darahnya, darah yang sudah keluar harus dibuang. Atau dia menelan dahaknya, ya, padahal dia bisa mengeluarkannya. Au tola al-fajr wa huwa mujami', atau fajar terbit sedangkan dia masih menjima istrinya. Fastadama walau lahzah, lalu azan dikumandangkan, dia lanjutkan walaupun hanya beberapa detik, misalnya sebentar. Ya, wa huwa fi jami'i dzalika dzakirun lis-shaumi 'alimun bit-tahrim batala shaumuhu. Dalam semua kondisi yang tadi kita sebutkan, apabila dia ingat bahwa dia sedang berpuasa dan dia tahu hal-hal itu bisa membatalkan atau diharamkan, maka dalam semua kondisi yang kita sebutkan, batallah puasa yang dia lakukan. Wa alaihi qada'un, dan dia wajib melakukan qada, wa imsaku baqiyatin nahar, dan kalau dia batal di siang hari, dia wajib menahan untuk tidak makan minum sampai sore. Wadobitul muftir, dobitnya, batasannya, sesuatu yang membatalkan itu adalah wusulu ainin wa in qallat, sampainya sesuatu benda walaupun sedikit dari jalan yang terbuka, mulut terbuka, hidung terbuka, telinga terbuka, dubur terbuka, kubul terbuka, ya. Wal jima', begitupun yang membatalkan itu adalah jima', bercampur badan. Begitupun dengan sengaja keluarnya air mani. Ya, dengan sengaja keluarnya air mani. Aliman bittahrimi zakiran lissawm. Tentunya disyaratkan pula bahwa dia tahu bahwa itu haram dan dia ingat bahwa dia sedang berpuasa. Wa yalzam man fasada sawmuhu fi ramadhan bil jima'i ma'al qada'i bil kaffarati. Wajib atas orang-orang yang rusak puasanya di bulan Ramadan disebabkan karena berjima, selain dia mengqada, dia pun harus membayar kafarat. Qada jelas, tapi selain qada dia pun harus bayar kafarat. Adapun kafaratnya adalah itqu raqabati mu'minah salimah minal uyub al-mudarrah bil kasb, yaitu membebaskan budak perempuan yang selamat dari aib yang mengurangi nilainya. Fa in lam yajid, kalau dia tidak memiliki harta untuk membebaskan budak, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka berpuasa dua bulan secara berturut-turut. Fa in lam yastati fa it'amu sittina miskina, kalau tidak bisa pula maka memberikan makan 60 orang fakir miskin. Dalilnya hadis yang sudah sangat terkenal, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Abu Hurairah bercerita, satu ketika kami duduk bersama Nabi, tiba-tiba datang seorang laki-laki sambil berkata, ya Rasulullah, halaktu. Maka Nabi berkata, ada apa denganmu? Bagaimana kamu celaka? Ada apa? Waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'imun. Aku campur badan dengan istriku sedangkan aku sedang berpuasa. Dalam riwayat dia berkata fi Ramadan. Maka Rasul bersabda, hal tajidu raqabatan ta'tiquha? Apakah kamu punya uang untuk membebaskan budak? Dikatakan tidak ada. Maka Nabi bertanya lagi, apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut? Dikatakan tidak. Maka Nabi bertanya lagi, apakah kamu bisa memberikan makan 60 fakir miskin? Dia menjawab tidak. Famakasan nabiyyu fabaina nahnu ala dhalik atan nabi bi'araqi fiha tamar. Nabi masuk ke rumah lalu keluar membawa satu keranjang kurma. Faqal aina sa'il, lalu Nabi berkata, di mana orang yang tadi bertanya? Maka orang itu berkata, ana. Maka Nabi berkata, khudh hadza fatasaddaq bih, ambil kurma ini, bersedekahlah dengannya. Maka laki-laki itu berkata, a'ala afqar minni ya Rasulullah, apakah di negeri ini ada yang lebih fakir dariku? فَاللَّهِ بَيْمَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا وَبَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ أَحْلَ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَحْلِ بَيْتِ. Demi Allah, di kota Madinah ini, antara Masjid Nabawi dengan gunung itu atau dengan rumah itu, tidak ada yang lebih miskin daripada diriku. Wadhahikan Nabi, maka Nabi pun tertawa, hatta badat anyabuhu, sampai terlihat gigi-gigi Nabi. Summa qala at'imhu ahlaka, maka Nabi berkata, berikan makanan ini untuk keluargamu. Fa in ajiza sabata fi dhimmatihi, kalau tiga-tiganya dia tidak sanggup menunaikan, membebaskan budak dia tidak sanggup, puasa 2 bulan berturut-turut dia tidak sanggup, memberi makan 60 fakir miskin tidak sanggup juga, ya sudah, itu tetap menjadi hutang dalam zimmah dia, tanggungan dia. Wala yajibu alal mautu'ati kafaratun, adapun istri yang dijima maka tidak ada kewajiban kafarah. Oleh karenanya Nabi hanya memerintahkan suaminya saja yang membayar kafarat, dan Nabi tidak menyinggung perempuan atau istri yang dia ajak berjima. Sedikit lagi para pemirsa Niaga TV. Fa in fa'ala jami'a dzalika nasiyan aw jahilan aw muqrahan, apabila seseorang melakukan apa-apa yang tadi kita sebutkan, nasian, dalam kondisi lupa, au jahilan, dalam kondisi tidak tahu, au mukrohan, dalam kondisi dipaksa, au ghalabahul qai, atau dia tidak bisa menahan muntah, atau seseorang keluar mani dikarenakan bermimpi, atau dikarenakan pikiran atau pandangan, atau turun ke dalam tenggorokannya air disebabkan karena kumur-kumur dan istinsak, tapi dia tidak melakukannya secara mubalaghah, ya, atau mengalir dari ludahnya apa yang tersisa di mulutnya, ya, di antara gigi-giginya, ya, atau dia tidak mampu mengeluarkannya, atau dia mengumpulkan ludah kemudian dia menelannya, atau dia mengeluarkannya masih nempel di lisannya lalu dia masukkan lagi, atau dia menelan dahak yang masih ada di dalam, atau terbit fajar dan di mulutnya masih ada makanan kemudian dia keluarkan, atau dia sedang bercampur lalu dia hentikan, atau dia tidur di sepanjang siang, ya, atau dia pingsan tapi sempat bangun beberapa waktu di waktu siang, itu semua tidak merusak puasanya, wa yasihhu shaumuhu, dan puasanya dianggap sah. Itu para pemirsa Niaga TV yang bisa kita bahas, kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dan keberkahan dalam mencari ilmu. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara.

Orang memfitnah atau yang buat-buat itu, apakah ada konsekuensinya, Pak? Ada pertanggungjawabannya, Pak Ustaz? Baik. Barakallah. Itu saja, Bapak. Mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Makasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya dalam Islam, ya, seorang Muslim haruslah menjaga kehormatan saudaranya. Ya, dia tidak mencelaknya, tidak menzaliminya. Ya, Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam ayatnya di surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa'ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian laki-laki mencela laki-laki yang lain, karena boleh jadi yang dicela itu lebih baik. Dan jangan pula sebagian perempuan mencela perempuan yang lain, karena boleh jadi yang dicela itu lebih baik. Dan janganlah kalian saling memberikan gelar-gelar yang buruk. Ya, tanabazu bil alqab. Jangan saling memberikan gelar-gelar yang buruk. Bi'salismul pusu qobak dal iman. Itulah seburuk-buruk perbuatan dosa setelah kalian beriman kepada Allah. Jadi di sini Allah menjadikan menghina, mencela, memberikan gelar-gelar yang dikonotasikan negatif, itu satu perbuatan dosa yang sangat besar setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Nabi dalam hadisnya mengatakan, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela, menghina seorang muslim adalah perbuatan kefasikan, perbuatan dosa. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah satu kekafiran. Ya, oleh karenanya kita menghindari mengintimidasi, menghina, merendahkan saudara kita. Apalagi dikarenakan permasalahan-permasalahan yang sifatnya khilafiyah, fiqhiyah, ijtihadiyah. Ya. Kita hindari bentuk apapun celaan itu, kita hindari. Ya. Termasuk penggunaan kata wahhabi. Walaupun betul dari sisi makna itu adalah makna yang bagus, tetapi umumnya kata ini digunakan untuk mengintimidasi, untuk menghina atau mencela, merendahkan, dan lain sebagainya. Tentunya ini adalah sesuatu yang tidak pantas, ya. Bagaimana kita menghina seseorang dengan lapas-lapas yang sebenarnya itu terpuji. Wahhabiyah, pengikut Al-Wahhab. Ya, Al-Wahhab. Allah adalah Al-Wahhab. Ya. Dan ini sekali lagi dihindari, ditinggalkan, ya. Kalau ada perbedaan-perbedaan, lebih baik dibicarakan dengan sebaik-baiknya. Didiskusikan secara ilmiah, ya, tidak masalah. Orang-orang Islam itu saling menasehati, ya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang mukmin satu dengan yang lainnya itu adalah awliya, ya, saling penolong, pelindung, pemimpin, teman, sahabat. Mereka saling memerintahkan yang baik dan melarang yang mungkar, ya. Oleh karenanya sekali lagi para pemirsa Niaga TV, hendaknya kita menghindari mencela, menghina, merendahkan seorang muslim. Ya, karena seorang muslim itu mulia, ya, hendaknya kita menjaga kehormatan mereka, menjaga kemuliaan mereka. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ibu. Ya, Ustaz, ingin bertanya. Ini, Ustaz, kan ngomong itu udah itu, kita baju ponggalnya itu hitungannya nyawa gitu, Ustaz. Tapi ini, kita kalau mau ambil baju toga, kita harus kasih uang jaminan gitu kan, Ustaz. Mengambil nanti, apa, Ibu? Mohon maaf, diulang. Kalau kita ambil baju toga itu tulis udah, iya, kita harus meninggalkan uang jaminan. Mm-hmm. Nanti kalau kita udah berapa hari selesai sidangnya itu dipulangkan, uang kita dipulangkan lagi gitu kan, dan kalau gaji kita pulangkan. Jadi gimana kalau kita gini, ngerasa kayaknya ini baju pengen kenang-kenangan, jadi nggak kita pulangin, tapi kan uang kita jadinya hilang gitu ya Ustaz ya, jaminan itu. Boleh nggak gitu ya Ustaz? Itu seharga, uang jaminannya seharga dengan toga itu atau bagaimana Ibu? 150 ribu kayaknya gitu Ustaz. Maksudnya itu memang seharga dengan toga itu? Iya, jadi itu kalau nggak dipulangin, ya udah uang kita itu tadi ya ngusulah kan gitu. Tapi kok kita pulangi toganya, ya uang kita dikembaliin gitu. Artinya Ustaz, kalaupun nggak dipulangin, dia rela si penyewa toga itu? Ya itu tadi nggak ada bilang gitu, karena dia kan banyak gitu Ustaz. Cuman jadinya dibuat aja lah di grup, ini baju kalau mau dikasih uang jaminan supaya limpul, tapi nanti kalau dipulangin, uangnya dipulangin lagi, gitu sih Ustaz-Ustaznya. Baik Ibu, baik. Itu saja Ibu. Ya. Iya Ustaz, itu proses tadi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah lembisab ya, Nabi berkata dalam hadisnya, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu adalah di atas syarat-syarat yang mereka sepakati, selama syarat itu tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang halal. Jadi kalau ada perjanjian muamalah yang di dalamnya dibuat syarat, selama syarat itu bukanlah syarat yang menghalalkan yang haram, bukan pula syarat yang mengharamkan yang halal, maka dia hukum asalnya mubah. Artinya kalau dikatakan ini kami pinjamkan, tetapi harus menaruh uang 150, kalaupun itu dikembalikan itu baju, kami kembalikan juga uangnya, kalau tidak ya bajunya dibawa dan uangnya tidak kami kembalikan. Kalau memang sudah ada kesepakatan begitu ya, Allah alam bisawab, kembalikan ke hukum asal bahwa muamalah itu adalah sesuatu yang mubah, yaitu boleh-boleh saja selama tidak ada akad yang batil di dalamnya seperti riba atau goror atau kezaliman dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya mohon penjelasan jawaban saya, seorang teknisi elektronika. Sedangkan barang-barang elektronika tak hanya digunakan untuk kebaikan semata. Apa hukum gaji bayaran yang saya terima? Hal ini pernah ditanyakan kepada para ulama ya, bahwasanya selama memang barang yang dipakai itu bukan khusus untuk kemaksiatan, maka tidak masalah. Ya, selama barang yang dijual atau yang disewakan bukan khusus untuk kemaksiatan, maka hukum asalnya adalah mubah. Seperti saya menjual pisau, ya, itu bukan untuk kemaksiatan. Walaupun di pertengahan waktu terjadi sesuatu yang di luar pengetahuan saya digunakan untuk membunuh dan lain sebagainya, tentunya itu sudah di luar kemampuan saya. Ya, beda cerita kalau saya tahu bahwa pisau yang dibeli itu adalah untuk membunuh. Nah, itu dalam kondisi itu tidak boleh. Ya, seorang ulama, saya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, pernah ditanya tentang hukum kita menyewakan satu tempat untuk tukang cukur. Hanya saja tukang cukur ini pun melayani pemotongan jenggot. Jadi jenggot dipotong. Ya, dan beliau termasuk yang berpendapat jenggot itu wajib. Ya, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ketika beliau ditanya tentang masalah itu, maka beliau menjawab, kalau memang toko itu atau cukur itu khusus untuk cukur jenggot, maka nggak boleh. Nggak boleh disewakan. Tapi kalau dia mencukur, hukum asalnya kebanyakannya mencukur rambut dan dia pun mau mencukur jenggot misalnya, maka yang dihukumi adalah yang umum atau yang global dia lakukan. Artinya boleh, yaitu cukur rambut hukum asalnya. Ya, dan begitu seterusnya ya. Jadi yang dilihat itu adalah bahwa yang paling umum itu kemanfaatannya untuk sesuatu yang halal, bukan sesuatu yang haram. ya, kecuali kalau memang itu dikhususkan untuk yang haram, ya itu jelas tidak boleh menjual senjata untuk membunuh seorang muslim atau untuk memerangi seorang muslim, itu tentunya tidak boleh ya. Bahkan ini bisa masuk pembatal keislaman kalau dalam pembahasannya, pembahasan akidah, menolong orang-orang kafir untuk memerangi orang Islam. Oleh karenanya Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Ibu. Begini Pak Ustaz, ya, saya mau baik, Ibu fokus ke telepon. Mau menikahkan putra saya. Terus yang kakaknya belum menikah. Lalu Ibu? Ya, yang kakaknya belum menikah, terus perempuan udah dewasa. Bagaimana Pak Ustaz hukumnya? Baik, itu saja Ibu. Baik, boleh ditutup. Terus saya baru saja kelihangan suami saya, ayahnya udah enggak ada. Terus. Rahimahullahu rahmatan wasiah. Baik, mudah-mudahan Allah merahmati suami Ibu dengan rahmat yang paling luas insyaAllah. Amin, Pak Ustaz. Baik, itu saja. Sudah begitu aja, Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah bisa, ya, sebenarnya secara syariat, ya, secara syariat, ya, tidak ada larangan seorang adik menikah lebih dulu dibandingkan abangnya. Itu tidak ada satu ayat atau hadis yang dilanggar. Hanya saja terkadang kita memiliki uruf, memiliki kebiasaan, ya, di mana atas dasar saling menghargai, ada hal-hal yang mungkin harus dilakukan, misalnya permisi atau membicarakannya dengan cara yang baik. Ya, itu nggak ada masalah, dibicarakan dengan cara yang baik, ya, menghibur hati kakak kita, ya, dengan misalnya menanyakan apa yang kira-kira kakak perlukan atau butuhkan agar saya belikan misalnya, untuk sekedar apa namanya melembutkan hati, untuk mengikat apa namanya persaudaraan, jangan sampai terjadi sesuatu yang buruk. Nah, itu nggak ada masalah, walaupun secara syariat, secara agama tidak ada sama sekali larangan, tidak ada sama sekali pelanggaran ketika seorang adik mendahului kakaknya di dalam apa waktu menikah lebih dulu misalnya, itu tidak ada pelanggaran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apakah halal ikut usaha pasar modal syar'i yang sudah disahkan halal dari MUI? Ya kalau bagaimana pendapat saya dibandingkan dengan pendapat MUI? Ya tidak bisa. Saya ya siapa? MUI tentunya punya argumentasi, punya dalil. Ya terlebih lagi saya juga belum membaca bagaimana fatwanya. Saya tidak tahu. Ya, dan MUI ya mereka punya kompetensi, punya punya kemampuan untuk memfatwakan satu hukum, dan mereka memiliki background yang bagus dalam masalah ilmu agama, dan kita harus memberikan kepercayaan yang besar kepada para ulama, ya, karena kalau hilang kepercayaan kepada para ulama tentunya ini sesuatu yang sangat berbahaya. Allah labisab. Allahumma malikil mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka innaka ala kulli syai'in qadir rahmanud dunya wal akhirah wa rahimu tu'ti man tasha wa minha tamna man tasha irhamni rahmatan u'inuni biha an rahmati man siwa. Benar, doanya bagus itu, potongan dari ayat Al-Quran dan potongan dari hadis Nabi. Allah alam bisa. Puasa sunnah yang kita niatkan di siang hari tersebut, apakah harus menahan makan, minum dari azan subuh sampai siang? Iya. Kalau di waktu jam 7, jam 8 kita sudah sarapan, lalu kita niat sebelum zuhur, itu bukan puasa. Yang niat siang hari itu yang bagi yang dari, bagi yang dari paginya dia belum makan, belum minum. Ya Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Kapan batas awal kita menahan tidak makan, tidak minum? Apakah pas azan atau 5 menit sebelum azan subuh? Untuk kehati-hatian 5 menit bagus. Untuk kehati-hatian 5 menit, 10 menit sebelum azan subuh itu bagus. Ya, untuk memastikan sempurnanya puasa kita, jangan sampai ketika kita azan dikumandangkan kita masih makan. Itu bisa merusak puasa kita. Ya, bahkan dalam mazhab Syafi'i harus langsung dikeluarkan walaupun ada di mulut. Ya, karena Allah katakan makan dan minum sampai terbitnya fajar, dan fajar ditandai dengan azan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ibu. Mama dari Batam Ustaz. Iya Ibu. Mau nanya mengenai ini Ustaz. Zikir sahwi. Zikir pagi. Ya, kan? Kenapa zikir pagi? Zikir sahwi Ustaz. Iya. Kalau umpamanya kita kelebihan rasa sakit Ustaz, umpamanya sholat subuh sudah secara tangan, sudah berdiri dekat sudah, baru kita ingat bahwa kita sudah kelebihan, atau kita harus berhenti atau ulang dari awal atau gimana Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Baik. Boleh ditutup. Tentunya kalau kita kelebihan rokaat misalnya di sholat subuh, lalu kita berdiri ya memasuki rokaat ketiga, padahal seharusnya subuh hanya dua rokaat, langsung kita kembali ke tempat semestinya. Ya, jadi ketika kita sudah berdiri akan baca fatihah dan kita ingat dan yakin bahwa itu rokaat ketiga, kembalilah ke tempat semestinya. Ya, kembalilah ke tempat apa? Semestinya. Karena itu memang bukan bagian dari sholat. Kata para ulama itu bukan bagian dari sholat. Lain cerita kalau kita misalnya sholat maghrib di rokaat kedua, harusnya kita duduk, kita berdiri, maka dilanjutkan. Karena kita sudah memasuki bagian yang wajib yang selanjutnya, sedangkan tasyahud awal itu sunnah. Tidak boleh kita meninggalkan yang wajib yaitu berdiri rokaat ketiga untuk mengejar yang sunnah, yaitu tasyahud awal. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan begitu oleh Nabi SAW. Apa hukumnya menelan dahak kita dalam sholat wajib? Ya tidak masalah, silahkan saja. Ya, tapi ya dikeluarkan lebih utama. Ada ayat Quran yang mengatakan Allah menahan ruh manusia ketika tidur, ketika mati. Maka bagaimana dengan manusia pingsan? Ya ditahan ruhnya oleh Allah sesaat, kemudian dikembalikan oleh Allah SWT. Baik para pemirsa Niaga TV, mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan pengajian kita di pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf ada beberapa pesan singkat yang masuk tapi belum sempat dibacakan karena satu dua hal. Insya Allah kita kembali lagi di kesempatan yang lain. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.